Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'du. Uqaddimukum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib yang kita hormati dan kita muliakan, guru-guru kita, tamu kita, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid dan keluarga besar beliau, dan Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Habsyi, guru kita Sayyid Muhammad Hamid Al-Hasani, guru kita Abdul Hadi, tamu-tamu kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan beliau semua panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan urusan guru kita di dunia maupun di akhirat. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam perkumpulan seperti ini, kita sebutkan nama-nama orang-orang saleh. Sebagaimana disebutkan inda dzikru salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita sebut ahli ibadah, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana daripada mereka adalah manusia-manusia yang diberikan pandangan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan manusia-manusia yang lain, yang jauh dari Allah, yang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang lalai daripada beribadah kepada Allah, namun di sekeliling kita masih ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini semua mendapatkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan di dalam Maulid Adiyaul Lami yang tadi kita bacakan bersama, wabihi fandur ilayna, yang artinya adalah dan dengannya wahai Allah pandanglah kami. Dengannya kembali kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaih wa ala alih. Karena kita tidak mampu mendapat pandangan Allah, tidak berhak mendapatkan pandangan Allah kecuali karena Nabi kita Muhammad. Tempat kita dapat pandangan Allah karena di sini kita sebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi. Maka kita selalu berdoa dalam doa kita, ya Allah pandanglah kami karena Nabi Muhammad, berikanlah pandangan untuk kami karena Rasulullah sallallahu wasallam barak alaihi. Dan kita juga mengharapkan pandangan Allah karena mereka orang-orang saleh, mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang beberapa hari lagi kita akan memperingati haulnya al-imam al-syekh Abu Bakar bin Salim, imam besar di zamannya, wali di zamannya yang luar biasa. Sampai disebutkan dari salah satu kemuliaannya al-imam Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang hidup di zamannya semua dosanya diampuni oleh Allah. Indah ya. Kita enggak hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi mudah-mudahan berharap kita memperingati haulnya, kita juga dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai disebutkan yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dihisab? Karena di zaman beliau tidak ada fitnah. Semuanya ahli ibadah, semuanya ahli ridha pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ahli sujud, semuanya ahli tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tidak dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menjadikan mereka sampai tidak dihisab? Imam besar yang setiap malamnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dijuluki fakhrul wujud karena 40 tahun wudu salat isya'nya dipakai buat salat subuh. Kita jangankan 40 tahun, belum tentu satu hari kita pakai wudu isya' buat salat subuh. Berarti tandanya apa? Malam enggak tidur ibadah kepada Allah, munajat pada Allah, sujud pada Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan beliau. Dan beliau sampai derajatnya tinggi tidak pernah mematahkan hati setiap hamba Allah, tidak mengecilkan hati setiap hamba Allah. Bahkan Syekhun al-Habib Umar pernah menceritakan, pernah datang seorang ibu datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim bawa makanan dari jauh. Karena jauhnya jarak sampai makanan itu basi, tapi dia ingin berjumpa dengan al-imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi ada muridnya di depan pintu bilang, Syekh Abu Bakar sedang istirahat, nanti saja datangnya. Diusir ini orang, diusirnya dengan pelan, dengan baik. Sampai al-imam Syekh Abu Bakar bin Salim mendengar dari dalam, keluar langsung itu ibu sudah jalan, ditanya, hei, kau patahkan hati hamba Allah di depan rumahku? Di depan pintuku, kata al-imam Syekh Abu Bakar bin Salim, kemana orang tersebut itu? Berangkat ke sana. Maka dikejar oleh al-imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai di hadapannya, ditanya, ibu ada apa? Enggak, saya dari jauh, cuma pengen kasih hadiah. Karena engkau selalu memberikan kami hadiah. Al-imam Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari membuat 1000 roti dari dapurnya dibagikan untuk seluruh masyarakatnya. Akhirnya apa? Oh, ini buat saya, kata Imam Syekh Abu Bakar. Dalam keadaan basi itu makanan, tapi dimakan oleh Syekh Abu Bakar. Terima kasih banyak, makanannya enak. Tidak mau mematahkan hati hambanya Allah yang ikhlas. Tapi dengan apa? Dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan para awliya-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kita dalam ahli sunnah wal jamaah harus percaya dengan yang namanya awliya. Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihuddiniyah, beliau mengatakan dari alamat tanda seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah humul ladzi yankiruna ala awliya Allah. Mereka yang ingkar atas keadaan wali-walinya Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah jadikan di atas muka bumi ada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah. Mereka para awliya-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang timbul karamat dari mereka, kemuliaan dari mereka. Wal Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas itu, di mana di dalam syarah kitab Risalatul Jami'ah, salah seorang ulama, Syekhna Al-Habib Umar, juga pernah menceritakan bahwa ada yang namanya karamah. Karamah itu adalah amrun kharigul adah, perkara yang tidak masuk dalam akal pikiran, yang terjadi pada mereka ahli sholah, ahli ibadah, wa ahli ma'rifah. Mereka adalah orang-orang soleh, yang ahli ibadah, dan mereka yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini mendapatkan kelebihan, itu namanya karamah. Ada lawannya karamah namanya istidraj. Istidraj ini diberikan untuk siapa? Al-fusaqa, orang-orang fasik yang bukan ahli ibadah. Maka jika timbul suatu perkara yang tidak masuk dalam akal pikiran, maka kita tengok, kita lihat kepada siapa itu timbul. Jika mereka ahli ibadah, berarti ini namanya kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya karamah. Dan kita diharuskan untuk percaya dengan mereka para aulia Allah. Karena sebab kita enggak percaya dengan aulianya Allah, menjadikan sebab kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Di antaranya pula adalah orang-orang yang mengabaikan sholat, melalaikan sholat. Ada juga orang yang berpura-pura sebagai walinya Allah. Ada orang yang tidak percaya, ada yang pura-pura. Nah, yang pura-pura juga termasuk daripada mereka yang mendapatkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzu billah. Karena tidak dikenal wali kecuali oleh walinya Allah. La ya'riful wali illal wali, kecuali walinya Allah yang bisa mengenal ini wali, ini wali. Ini Allah kasih di zaman kita masih banyak aulia. Kita enggak pernah tahu, enggak pernah kenal. Ada yang masyhur, ada yang mastur. Ya, kita lihat guru kita pun wali min auliyanya illah. Kalau saya percaya bahwa guru saya Habib Umar wali min auliya illah. Kenapa? Karena setiap kita punya kejenuhan mandang wajahnya, Allah mudahin urusan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala kasih, sebagaimana saya ceritakan di malam Selasa, luar biasa. Ya, beliau Habib Umar sampai masih ada hidup di zaman sekarang ini, mazhar daripada keramahnya, daripada kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan yang paling utama dari beliau adalah keistiqamahannya yang menjadikan beliau seperti itu. Ibadah setiap malamnya gak pernah luput daripada sholat malam. Sholat witirnya gak pernah lepas. Ngaji Qurannya gak pernah lepas. Mengajarnya gak pernah lepas. Dakwahnya gak pernah lepas. Hubungan dengan keluarganya baik. Inilah yang mengangkat derajat beliau begitu tinggi. Dan sampai kita nyata, sampai kita melihat banyak kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana saya ceritakan minggu yang lalu, tapi jangan salah diceritain. Minggu lalu ada orang di Depok. Di Depok itu dia lagi jalan ngelihat anak kecil tertabrak. Anaknya ditolong, dibawa ke rumah sakit. Ini palanya kena pecah. Palanya kena luka. Sampai dalam satu rumah sakit ditolak. Akhirnya dia menyebutkan begini, ya Allah, berkah Habib Umar bin Hafid yang mau datang, berkah Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Allah berilah kesembuhan untuk anak ini. Maka ke rumah sakit yang kedua diterima oleh dokternya. Diobatin, diusap, dibersihkan. Kemudian kata dokternya, ini harus dioperasi dengan cepat. Dioperasi dengan cepat, setelah dioperasi, kemudian ini anak sadar. Waktu sadar apa yang disebutkan? Ini anak cuma menyebutkan, mana orang tua yang tadi pakai sorban yang kasih saya makanan enak-enak, katanya. Mana orang tua yang tadi pakai sorban, yang kasih makan enak-enak, yang di dalam tempat tersebut bilang gak ada siapa-siapa kecuali kita, gak ada orang tua pakai sorban, kita yang nolongin, kita yang bawa ke sini. Enggak, dia bilang, tadi ada orang tua di sini ngasih makan saya enak-enak. Bagaimana orangnya yang jenggotnya merah, katanya. Langsung apa? Ini orang langsung bilang, oh ya Allah, tadi saya nyebutin nama guru mulia lah Habib Omar. Dikasih unjuk fotonya, dikasih lihat. Iya, ini benar yang tadi kasih makan saya enak-enak. Ini kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita yakin. Dengan kita peringatkan haulnya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, minta keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah angkat kezaliman dari wilayah kita. Allah angkat musibah dari negeri kita. Dengan kedatangan guru mulia kita Al-Habib Umar, meneteskan hujan-hujan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Biar bilad kita, kampung kita jadi kampung yang makmur, kampung yang baik, kampung yang penuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dengan mereka awliya salihin. Saya pernah pribadi, kalau saya dibilang orang gila gak apa-apa, saya dibilang orang gila. Saya pernah punya masalah, cuman saya bingung bagaimana nih masalah biar bisa selesai. Akhirnya saya ajak ngomong foto guru saya sendiri, saya ajak ngomong. Saya bilang, Habib, ini murid antum punya masalah, Habib. Tolong dibantu, tolong dimudahin. Mintain sama Allah biar dimudahin. Subhanallah, gak beberapa lama masalah itu semuanya dimudahin sama Allah. Berkah daripada kita punya aulia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang suruh kita, wabtaghu ilaihil wasilah. Raihlah perantara. Karena kalau kita mau nyampe sama Allah, susahnya minta ampun. Kenapa susah? Hijab kita banyak, dosa kita banyak. Semua dari kita sadar diri, kita punya dosa, punya kesalahan. Kita jauh dari Allah, kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan takut, selagi kita masih duduk dengan mereka orang-orang soleh, hijab kita akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perantaranya mereka orang-orang soleh. Akan dimudahkan urusan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perantaranya mereka orang-orang soleh. Dan di Indonesia dari zaman terdahulu sampai dijuluki namanya Wali Songo. Kenapa disebutkan Wali Sembilan, Wali Songo? Karena mereka adalah aulia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari setiap muka bumi, khususnya di Indonesia ini banyak daripada aulia. Sampai kemarin ada satu orang yang dia ini masuk Islam. Setelah masuk Islam tapi ragu dengan keislaman. Dia belajar, dia bilang ini orang-orang dari Arab sana datang ke Indonesia itu mau dagang katanya. Bukan mau dakwah, bukan menyebarkan Islam. Bukan mereka wali-walinya Allah. Ditanam keraguan di dalam hatinya oleh syaitan. Subhanallah, dia pergi kerja karena tugasnya di wilayah Kalimantan, di Palangkaraya, di tengah-tengah hutan. Jalan dengan penunjuk jalan, di tengah-tengah hutan dia tendang batu nisan. Setelah ditendang batu nisan, dia tanya, ini nisan siapa ada di tengah-tengah hutan? Ternyata siapa? Ini nisan salah satu orang yang datangnya dari Hadramut ke situ dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia langsung berpikir, iya betul juga. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah, berjuang mengajak orang-orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mau dagang. Kalau mau dagang buat apa ke tengah hutan? Siapa yang mau beli? Macan. Mau beli macan, mau beli dagangan. Ya, harimau mau beli. Ya, atau burung mau beli, enggak ada. Tapi mereka berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kedatangan guru-guru kita memberikan keberkahan untuk kita. Amin. Amin ya Rabbal. Bahkan dulu di zaman Al-Imam Muhammad ibn Wase, disebutkan oleh muridnya, saya kalau mandang wajah guru saya Al-Imam Muhammad ibn Wase, itu terperbaharui taat ibadah selama 2 bulan. Semangat ibadah. Kalau saya bilang, kalau datang guru mulia Al-Habib Omar, ini semangat kita setahun insya Allah bertambah ibadah. Amin. Mandang wajah beliau, insya Allah kita semua dapat pandangan beliau. Amin. Saya teringat berapa tahun yang lalu, waktu sebelum wafat guru mulia Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, tanggal 21 Ramadan, terakhir perjumpaan saya dengan beliau gak bakal saya lupain. Berjumpa di Al-Munawar malam 21 Ramadan, sebenarnya malam di Empang Bogor. Tapi saya hadir, karena nuzul Quran gak bisa hadir, kita hadir. Sampai diomelin. Kalau jamaah yang hadir masih ingat saya diomelin sama almarhum. Dia bilang, kemana aja enggak hadir-hadir, sibuk dia bilang sampai enggak hadir nuzul Quran. Saya malu di situ. Tapi tahu-tahu saya berbicara, ingat, karena orang-orang soleh itu kalau udah ngasih pandangan dengan matanya itu masuk ke dalam hati kita, itu di hati kita akan hidup yang tadinya mati. Hati kita yang tadinya kotor jadi bersih. Sampai pernah dikisahkan ada orang-orang soleh yang ibadah, itu keluar kamarnya ngelihat binatang anjing, itu anjing jadi pemimpin semua anjing yang ada di kampungnya. Kalau kita dapat pandangannya, mereka orang-orang soleh, itu masuk ke dalam hati, hidup hati kita insya Allah. Sebagaimana dikisahkan pula Al-Imam Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggaf. Pernah diceritakan beliau itu selalu dari umur 7 tahun harus sholat berjamaah di masjid ayahnya. Ayahnya adalah qadhi hakim di zamannya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf imam di masjidnya. Namanya Masjid Toha. Di kotanya kota Sewun di Hadramut. Ini anaknya dari umur 6-7 tahun sudah harus sholat berjamaah di masjid. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Ini beliau menceritakannya umurnya sudah di atas 60-80 tahun. Diceritakan beliau katakan apa? Saya pernah suatu hari waktu jalan mau ke masjid, mau sholat berjamaah dengan ayah saya lihat ada orang-orang main bola di lapangan hijau. Maka saya melihat orang-orang main bola, yang namanya anak kecil kalau ngelihat bola seneng, jangankan anak kecil, orang gede juga pada demen bola, nontonin bola. Ini diliatin, kata Habib Abdul Ghadir. Sampai gak sadar, saya sampai melihat matahari sudah terbenam. Artinya apa? Sudah masuk waktu maghrib, saya udah telat nih sholat. Maka saya lari ke masjid, ternyata betul. Saya dapetin dalam masjid, semua orang sudah sholat berjamaah, sudah bubar dari masjid. Makanya saya sholat buru-buru di belakang. Selepas sholat saya duduk, saya malu mau ketemu ayah saya. Keluar ayahnya dari masjid cari anaknya. Bagaimana dibimbing nih anaknya? Ditanya, hei Abdul Ghadir, sholat di mana kamu tadi? Dijawab oleh Habib Abdul Ghadir, dia bilang sholat di sini tadi sama ayah. Dia takut sama ayahnya sampai ngebohong. Di sini sholat sama ayah. Kata ayahnya bilang, oh begitu ya. Ayahnya tahu. Ayahnya bilang, berarti tadi di samping kanan kamu siapa? Ya, orang tua didik anaknya sampai seperti itu. Wah, kita banyak orang tua kita, anaknya sholat, gak sholat, kita gak tahu. Ya, anaknya ngaji, gak ngaji, kita gak tahu. Tapi ini gak dididik. Siapa samping kanan kamu? Saking takutnya ngebohong, Fulan bin Fulan. Terus tanya lagi, siapa samping kiri kamu? Saking takutnya ngebohong lagi, Fulan bin Fulan. Setelah itu apa kata ayahnya? Dipikir percaya? Enggak. Ayahnya langsung bimbing ini. Enggak sekedar percaya seperti itu, langsung, ayo kalau begitu kita ke rumah si Fulan bin Fulan, kita tanya, benar enggak kamu sholat di sampingnya? Dibawa ke rumah yang satu, diketuk pintu rumahnya, siapa? Disebut Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, langsung dibukain pintu. Oh guru kami, silahkan, silahkan duduk, minum teh dulu. Enggak, saya cuma mau tanya, benar enggak anak saya sholat di samping kamu tadi? Dijawab enggak. Keluar dari situ, mungkin ini orang sudah tua, kita lihat yang satu lagi. Sampai yang satu lagi ditanya, benar enggak anak saya sholat di samping kamu? Enggak. Keluar dari situ, ayahnya tahu anaknya bohong. Tapi apa yang dilakukan? Apa kata Habib Abdul Ghadir? Ayah saya enggak pukul saya, ayah saya enggak bentak saya, ayah saya enggak caci maki saya. Cuma ayah saya kasih pandangan matanya yang masuk ke dalam hati saya. Yang dari umur itu sampai detik ini, umurnya sudah puluhan tahun, beliau mengatakan apa? Saya tidak berani lagi meninggalkan sholat berjamaah. Dengan pandangan dari pandangan ayah saya. Beginilah keadaannya orang-orang soleh. Kalau memberikan pandangan untuk kita, insya Allah masuk dalam hati kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat pandangan guru-guru kita orang-orang soleh. Amin ya Rabbal. Kalau saya dibilang nih, saya orangnya demen bercanda. Paling demen bercanda. Sampai pernah suatu hari, waktu saya di Hadramut, saya suka teriak-teriak kalau ngurusin zakat tuh kalau udah lebaran, karena kita seneng suasana lebaran, seneng setengah-setengah sih, lebarannya jauh dari keluarga tapi seneng, saya suka teriak-teriak. Tapi luar biasa, ada satu kekaguman yang saya gak bakal lupakan. Ketika saya teriak, ya Allah, ayo yang mau zakat, ya Allah, az-zakah, zakah, saya bilang gitu. Gak tahu saya naik tangga, saya teriak-teriak kenceng. Yang namanya guru mulia gak suka sama anak-anak teriak-teriakan. Sama orang yang teriak-teriakan. Tapi apa? Saya pas teriak berpapasan dengan guru saya langsung di atas muka saya begini. Sampai terdiam saya. Sampai saya salaman. Gak bisa ngomong apa-apa. Malunya minta ampun. Tapi apa? Dikasih ngeliat sama beliau. Cuma dikasih ngeliat gitu langsung tenang. Hati saya malu. Langsung tuh. Saya gak berani lagi teriak-teriak. Mau bercanda-bercanda boleh. Tapi gak boleh teriak-teriak seperti itu. Sampai detik ini. Begitulah orang-orang soleh kalau mandang kita. Kadang pandangannya tuh masuk ke dalam hati dan juga tergantung siapa yang nerimanya. Kita berharap insya Allah kalau besok nanti kita belum sempat bisa salaman dengan guru mulia, minta pandangan beliau. Walaupun berdiri dari jauh, berharap kita dilihat aja. Udah dilihat sama guru mulia udah cukup. Bilang dalam hati, Habib, ini saya dari jauh pengen salaman, tapi ngelihat Habib dikerubutin orang banyak. Ini kita mesti tanamin dalam hati. Karena guru kita lah Habib Umar dulu pernah ngajarin, musafahatul gulub afdal min musafahatil yad. Kita salaman pakai hati itu lebih baik daripada salaman pakai tangan. Karena banyak orang salaman pakai tangan saking berebutan hatinya enggak salaman. Tapi kalau orang yang salaman pakai hati, apa yang dia inginkan, insya Allah dia itu mendapatkan pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ilmu yang bermanfaat, yuk nanti kedatangan guru mulia kita, kita hormati. Kita dari jauh, jangan berebutan. Aduh jamaah mau salaman, masya Allah itu kayak orang berantem. Ya kalau anak majelis kan begitu salaman. Jangankan Habib Umar, saya aja kalau salaman sama anak majelis, masya Allah ada yang tangan kita direbut, ada yang tangan kita sampai ke belakang-belakang begitu. Ada lagi masya Allah kalau salaman tuh tangan kita kayak mau dimakan sama dia. Jangan begitu anak majelis, hormatin. Salaman, salaman yang baik, pelan-pelan. Guru kita kesian. Kadang-kadang yang hadir di sini dia satu hari habis lelah, ada yang kerjaannya banyak, ada yang dakwah kesana kesini, sampai di sini, sampai di majelis, hormatin. Kalau sekiranya guru kita lelah, salaman, pelan-pelan. Jangan berebutan. Kalau pelan-pelan pasti dikasih. Baik, guru kita luar biasa sama kita. Kadang-kadang capek guru kita. Tapi apa? Dikasih salaman buat kita. Saking apa? Saking gak mau mematahkan hati orang. Gak mau mengecilkan hati orang. Mudah-mudahan insya Allah hati kita dihidupin sama Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin.